Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwana fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran-pelajaran kita dari pembacaan kita terhadap kitab para ulama, dari hasil karya mereka yang mereka tulis, apakah itu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau barakallahu fikum tulisan-tulisan mereka dari matan-matan yang dinasihatkan kepada kita untuk kita membaca kitab-kitab tersebut. Ikhwani a'azani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan kitab Mudzakaratul Hadits An-Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan hadis yang ketiga yang berkaitan dengan hukukullah, yang berkaitan dengan hakullahi alal ibad wa hakul ibadi alallah. Apa hakullahi alal ibad? Apa ya kawan? Hak Allah atas hamba-hambanya. Apa? Untuk hambanya beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakul ibadi alallah. Dan hak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah akan berikan hak itu kepada mereka, apa itu? Naam, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan kabar gembira bagi kaum muslimin, bahwasannya Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkeinginan mengkhabarkan ini kepada yang lainnya. Lalu Rasul alaihi salatu wasalam melarang. Naam. Kenapa dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam? Kenapa dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam? Dikhawatirkan mereka akan mencukupkan dengan ini saja. Yaitu ya'tamidu ayatakilu, mereka akan mencukupkan sehingga mereka meninggalkan amalan-amalan saleh, cukup tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan mengadab mereka. Ayna'am. Sehingga Rasul alaihi salatu wassalam melarang Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan ini. Maka dari sini, barakallahu fikum, kita bisa mengambil faedah bahwasannya ketika kita ingin menyampaikan al-haq, tidak semua al-haq itu bisa kita sampaikan. Kembali kepada enam, kita melihat kepada siapa orangnya yang kita akan menyampaikan al-haq tersebut. Jangan sampai, barakallahu fikum, al-haq yang kita sampaikan itu didustakan oleh mereka, dikarenakan mungkin ketidakpahaman kita tentang kondisi mereka. Nah, sebagaimana Syekh Saleh atau Syekh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala telah kita sebutkan, ketika beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakan, ya Muhammad, ini adalah jalanku yang aku berdakwah di jalan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala basirah, di atas basirah. Maka beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan tiga pembagian ala basirah. Apa itu yang pertama? Di atas basirah maksudnya apa? Di atas ilmu. Hendaknya dia menyampaikan al-haq itu di atas ilmu, la ala jahl, tidak di atas kebodohannya. Karena yang demikian dimintai nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ala basirah, dalam hal naam caranya, naam fi kaifiyati dakwah, cara berdakwah. Ya, dia harus memahami, ya, apakah disampaikan terhib atau terghib. Naam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya. Al hikmah bukanlah, barakallahu fikum, seseorang, barakallahu fikum, tata'ajjal. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, walaysa min al-hikmah an tata'ajjala wa turida min an-nas ay yanqalibu min halihim ila halati kanu ila halati ashab allati kanu 'alayha. Bukanlah dikatakan hikmah dalam berdakwah engkau menginginkan kepada orang yang engkau sampaikan nasihat langsung mau menerima nasihat itu, lalu mau naam keadaannya berubah seperti keadaan para sahabat. Maka tidak mungkin yang demikian. Man arada dzalika fa huwa safihun fi aqlihi wa ba'idun 'anil hikmah. Maka barang siapa yang menginginkan di dalam berdakwah seperti yang disebutkan tadi, ya, maunya langsung bisa diterima maka kata Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin, fahuwa safih fi aqlihi, dia orang bodoh, jauh dari hikmah di dalam berdakwah. Nah, karena dakwah itu butuh namanya kesabaran, barakallahu fi. Nah, jadi yang kedua, ala basirah, dia mengetahui kaifiyatu dakwah. Iya, mengetahui kaifiyatu dakwah. Dan yang ketiga, apa itu? Ala basirah, mengetahui halal mad'u, kondisi umat, kondisi orang yang sedang hendak kita sampaikan ilmu, hendak kita sampaikan al-haq. Karena tujuannya agar al-haq itu bisa diterima, sehingga dia bisa berjalan di atas al-haq. Oleh karena itu harus memahami, sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam memahamkan kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, engkau akan mendatangi satu kaum yang Mu'adz dari kalangan ahlul kitab. Diberitahu terlebih dahulu, mereka adalah ahlul kitab, sehingga Mu'adz mempersiapkan perkara-perkara yang butuh disiapkan. Juga kita di dalam menyampaikan al-haq, barakallahu fiik, tidak sebatas seorang da'i, tapi kita semua ketika bermasyarakat, kita mengetahui kepada siapa kita berbicara, dengan siapa kita berbicara. Ketika kita hendak menyampaikan al-haq, jangan sampai barakallahu fikum al-haq itu ditolak dikarenakan kebodohan kita, bukan dikarenakan al-haq itu. Hadithu nas bima ya'rifun aturiduna ayukadzabullahu wa rasul, kata Ali bin Abi Thalib, sampaikanlah kepada manusia perkara yang mereka memahami. Ya, apakah kalian menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan dikarenakan tidak faqihnya kita di dalam menyampaikan al-haq? Aynam, mengetahui kondisi al-mad'u, sebagaimana telah kita sebutkan kisah-kisahnya yang terjadi pada Rasul alaihi salatu wassalam. Terkadang beliau barakallahu fikum marah, dengan marah yang begitu sangat, ketika yang melakukan kesalahan itu ada dari kalangan para sahabat yang kondisinya memang telah kokoh di dalam keislamannya. Dan kadang beliau lemah lembut, sangat lembut terhadap sahabat yang baru masuk ke dalam Islam. Nah, mengetahui kondisi mad'u ini, barakallahu fikum. Maka hadis yang kita sebutkan hadis azim, yang begitu agung keadaannya, yang berkaitan dengan wahdaniyah Allah subhanahu wa ta'ala, dan begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada hadis yang keempat. Al-hadithu rabi, tahrimu tabarruki bil asyjari wa nahwiha, haramnya tabarruk, mengambil barakah terhadap pohon-pohon atau yang sejenisnya, yang semisalnya. Apalagi contohnya? Hah? Keris, ya, keris. Enam, benda-benda keramat, ya. Ini barakallahu fikum. Maka haram hukumnya. Ya, tabarruk dengan benda-benda tersebut. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam masih hidup, maka boleh kita mengambil barakah dari beliau alaihi salatu wassalam, dari keringat beliau, rambut beliau, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Tetapi setelah beliau meninggal, maka tidak ada lagi yang demikian. Hai na'am, apalagi selain Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, An Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qaal, beliau mengatakan, nanti akan disebutkan oleh al-muallif rahimahullah hafizahullah taala rawi hadis ini, ya kita sebutkan bahwasannya dikatakan Al-Laitsi nisbah kepada Laits bin Abdul Manaf, disebutkan ismuhu Al-Harith ibn Malik, namanya adalah Al-Harith Abu Waqid. Waqila ibn Auf, disebutkan beliau adalah anaknya Auf. Kharraj lahu al-jama'ah wa lahu fi sahihain hadithan, jama'ah al-muhadithun mengeluarkan hadith dari beliau, dan hadith beliau di dalam kitab sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim itu ada dua hadith saja. Waqila dikatakan innahu syahida badran, beliau adalah sahabat yang mengikuti perang Badar. Kapan itu? Tahun ke 2. Waqila min muslimatil fathi, dan disebutkan beliau orang yang masuk Islam ketika Fathu Mekkah. Ada mengatakan tahun ke 8 Hijriah. Barakallahu fiik. Ya, dan beliau meninggal ketika tahun 68 Hijriah dalam keadaan berumur 85 tahun. Abu Waqid Al-Laitsi Al-Harith. Qala, beliau mengatakan kharajna ma'a Rasulillah alaihi salatu wassalam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam menuju Hunain. Hendak ya mengadakan pertempuran yang dikenal dengan Ghazwatul Hunain, ya bertepatan dengan Fathu Makkah. Wa nahnu hudatha'u ahdin bikufrin, dalam keadaan kami ketika itu baru saja lepas dari kekufuran. Nah, baru masuk ke dalam Islam. Nah, ini para sahabat. Ya, karena ketika itu barakallahu fikum berbondong-bondong banyak dari kalangan manusia masuk ke dalam Islam. Wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong ketika Fathu Makkah. Walil musyrikin sidratun yaqifuna indaha wa yunawwituna biha aslihatahum. Orang-orang musyrik, mereka memiliki pohon sidrah, ya, pohon sidr. Yaqufuna indaha, mereka beritikaf di pohon tersebut. Luzum al-baqa fil makan, ya, mereka tinggal di pohon itu. Al-i'tikaf, al-luzumu fil makan. Wa yunawwituna, ya, nawwata yunawwituna biha aslihatahum, dan mereka naut, ya, naut itu yang memiliki gantungan, ya, dhatu ta'alik, yang mereka menggantungkan pada pohon tersebut aslihatahum, senjata-senjata mereka. Ini orang musyrik. Yuqalu laha, dikatakan pohon tersebut datu anwat. Anwat jamak dari naut, yaitu ta'alik. Datu ta'alik, gantungan-gantungan pohon yang di situ digantungkan padanya senjata-senjata. Biar apa? Biar apa? Biar senjatanya ampuh, ya, biar senjatanya ampuh. Nah, pedang-pedang, tombak-tombak, ya, tidak ada yang pistol atau yang lainnya, ya, pedang, tombak, panah, mereka gantung di situ, bertabarruk agar senjata mereka ampuh ketika mereka gunakan barakallahu fikum. Famarama bisidrah, Lalu kata Abu Waqid Al-Laitsi, kita pun melewati pohon tersebut. Faqulna, lalu kami pun mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kita dhatu anwat, pohon yang punya anwat, ya, gantungan-gantungan sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat. Nah, lihat, mau ya mengikuti sunnahnya orang-orang musyrikin, dikarenakan mereka ketika itu baru saja lepas dari kekufuran, belum paham kalau yang demikian adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apakah para sahabat melakukan yang demikian? Tidak. Tidak sampai terjadi apa yang mereka pinta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka, Allahu Akbar. Disebutkan dalam riwayat 3 kali. Ya. Innaha sunan, ini adalah sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Ya. Perkara-perkara yang telah dilakukan, diamalkan oleh orang-orang sebelum kalian. Qultum, kalian telah mengatakan, walladhi nafsi biyadih, yang demi jiwaku berada di tangannya, demi Allah, kama qalat Banu Israel li Musa. Ucapan kalian ini sebagaimana diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam ketika mereka dikepung oleh bala tentara Fir'aun laknatullahi alaih. Lalu mereka melewati laut merah, ya. Naam, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aghraqa Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah dan bersama bala tentaranya. Lalu mereka selamat sampai di daratan. Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Melihat satu kaum yang mereka memiliki sesembahan selain Allah ketika mereka telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Nah, dan ini Rasul alaihi salatu wasallam nukilkan, sampaikan kepada para sahabat, yang kalian minta itu sebagaimana yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Ij'alana ilahan kama lahum aliha. Buatkanlah untuk kami sesembahan. Tidak ada bedanya, ya. Nah. Bedanya yang pada asalnya itu adalah bentuk kesyirikan, hanya saja yang diminta oleh para sahabat dalam rangka untuk mengambil tabarruk, mengambil barokah katanya. Ya. Barakallahu fiik. Apa yang diminta oleh Bani Israel? Mereka minta sesembahan sebagaimana kaum yang mereka melihat kepada kaum tersebut memiliki sesembahan. La tarkabunna sunana man kana qablakum. Ini saya kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Kata Rasul alaihi salatu wasallam. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa shahahahu. Wa Abd Razzaq wa Ibn Jarir wa Ibn Munzir wa Ibn Abi Hatim wa Tabrani binahwihi. Tafsirul Mufradat, penjelasan dari kata-kata di dalam hadis tersebut. Hunain, ya, maudhi' qaribun min Makkah, tempat yang dekat dari Makkah. Ini Hunain. Hudatha'u ahdin bi kufrin ay qaribun ahduhum bil kufri, ya. Masa mereka dekat, ya, baru saja lepas dari kekufuran. Sidrah na'un minasyajar. Sidrah itu satu jenis dari pepohonan. Ya'kufuna indaha al-uquf huwa al-iqamatu ala syai' fi makani. Yaitu berdiam pada satu tempat, ya. لزوم ينوطون يعلقون بها أسلحتهم تبركا menggantungkan pada pohon tersebut senjata-senjata mereka dalam rangka mengambil barokah. Ya, as-sunan at-turuq wal manahi, jalan-jalan dan tariqah-tariqah. Al-ma'na al-ijmali, makna secara umum di dalam hadis ini kata Syekh Rabi hafizahullah taala, kana fi jaisy Rasulillah alaihi salatu wassalam fi ghazwati Hunain man dakhala fil islami jadidan lam tarsakh qadamuhu fil islami wa la yatamakkan min fahmi da'watil islamiyah wa fahmi aqaidiha wa mabadi'iha liqarbi ahdihi bil jahiliyah wa syirk. Adalah di antara barakallahu fikum bala tentaranya Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika hendak terjadinya perang Hunain, di antara mereka ada yang baru saja masuk ke dalam Islam dalam keadaan belum kokoh mereka di dalam Islam. Mereka tidak memahami bagaimana al-Islam, mereka tidak memahami akidah-akidah Islam, dasar-dasar Islam, dikarenakan dekatnya zaman mereka dari jahiliyah dan dari kesyirikan, baru saja lepas dari al-jahiliyah. Famarau ala qaumin minal musyrikina yaqufuna haula syajaratin tabarrukan biha wa ta'dhiman laha. Lalu mereka melewati pada satu kaum dari kalangan orang-orang musyrik yang mereka beriktikaf pada sekitar pohon tersebut. Ya. Dalam mereka untuk mengambil barokah di pohon tersebut. Wa ta'dhiman laha, mengagungkan pohon tersebut. Fama an ra'ahum haula'il muslimun al-jududu yaf'aluna hada hatta talabu min Rasulillah alaihi salatu wasalam ay yaj'ala lahum syajaratan yunawwituna biha aslihatahum tabarrukan biha la ibadatan laha. Ya, maka ketika barakallahu fikum mereka al-muslimun al-judud yang baru, mereka melihat ya orang-orang musyrik melakukan itu, sehingga mereka meminta kepada Rasulullah untuk Rasulullah menjadikan bagi mereka satu pohon pula dalam rangka untuk mereka menggantungkan senjata-senjata mereka agar senjata itu apa ya ikhwan? Ampuh. Ya, senjata itu ampuh. Enak. Walidzubillah. Ya. La ibadatan laha, bukan dalam rangka beribadah katanya. Ya. Tapi agar sebatas untuk menggantungkan senjata mereka. Dhannan minhum annal Islam yasmahu bihadha annau minatabarru. Dengan keyakinan mereka menyangka bahwasannya Islam membolehkan jenis seperti ini, jenis tabarruk seperti ini. Hena. Wa annahum bimithlihi yahruzunal nasra ala a'daihim, dan mereka dengan permintaan yang seperti ini mengharapkan na'am dengan itu kemenangan dari musuh-musuh mereka. Ya, ini dalam rangka untuk mengambil barokah. Sama misalnya ya dengan jimat-jimat nah yang dibawa oleh seseorang misalnya, apakah itu dari tulisan-tulisan atau dari benda-benda ya, yang diyakini memiliki manfaat dan bisa menolak mudharat, maka dia bertabarruk dengan itu. Maka itu adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adhasya Rasulullah alaihi salatu wasalam hadha talab al-gharib al-ajib. Rasulullah merasa aneh, mengherankan beliau permintaan yang begitu gharib, ajib, yang aneh ini. Faqala kalimatuhu al-azimah allati yanbaghi an takuna darsan li ummatihi ila yaumil qiyamah. Ya. Maka beliau mengatakan satu kalimat yang begitu agung yang sangat bermanfaat, yang sepantasnya untuk dijadikan pelajaran bagi umatnya sampai hari kiamat, ketika beliau mengatakan Allahu Akbar, kultum walladzi nafsi biyadih, kama qalat banu Israil li Musa ij'alana ilahan kama lahum aliha, qala innakum qaumun tajhalun. Iya. Maka ini barakallahu fikum, kalimat yang begitu agung yang bisa diterapkan pada semua keadaan, pada setiap zaman, ketika ada orang menginginkan atau ingin mengambil manfaat dari satu benda misalnya. Enak. Yang dia meyakini benda tersebut bisa memberikan manfaat kepada dia, apakah pada jasad dia. Iya. Nah, biasanya anak kecil, kalau di perkampungan-perkampungan, kayak jagoan, dikasih apa itu? Warna hitam di sini, ya kan? Iya kan? Baru dikalungi warna hitam. Ya. Biar enggak kena penyakit. Enggak kena sakit. Kalau enggak kena ain, ya kita doakan dia. Nah, sebagaimana Rasul mendoakan Hasan dan Husain. Karena penyakit ain adalah penyakit yang ada di dalam Islam. Ain. Nah, misalnya kita barakallahu fikum, seorang melihat anak kecil ta'ajub, ya, tanpa dia yubarik alih, tidak mendoakan Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik. Nah, oleh karena itu, ketika kita melihat perkara-perkara yang ta'ajub, apakah itu pada diri kita atau pada saudara kita atau yang lainnya atau pada benda-benda yang ada, barakallahu fiikum, maka falyad'u bil barakah, hendaknya kita mendoakan barakah padanya dengan mengatakan barakallahu fiik atau barakallahu lah. Enak. Ya. Penting ini. Karena itu yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Apabila seseorang kalian barakallahu fikum merasa ta'ajub terhadap dirinya atau harta yang ada pada dia, terhadap saudaranya, maka hendaklah doakan dengan barakah kebarakahan. Ya. Itu banyak kejadian-kejadian ta'ajub pada satu benda misalnya, tanpa mendoakan barokah padanya, maka benda tersebut rusak. Ya, oleh karena itu kalau lihat mobil bagus di jalan, Masya Allah, tabarakallah. Ya, mobilnya bagus ya, nanti tabrak lagi. Oleh karena itu ya, tapi perkara yang dilarang, para ulama menyebutkan di Timur Tengah, di Madinah atau di Mekah, biasanya mobil itu ditulisi di belakangnya Masya Allah, tabarakallah. Atau di rumah-rumah, hadza min fadli rabbi, maksudnya rumah yang ada ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada kami. Atau biasanya dijual nisan-nisan, di sana nisan bukan dijual nisan untuk orang meninggal, tapi dibuat tulisannya biasanya Masya Allah tabarakallah. Masuk pintu rumah tertulis Masya Allah tabarakallah, untuk kita menyebutkan, mengingatkan. Tetapi para ulama memberikan peringatan demikian tidak baik untuk dia. Ya, bukan seperti itu caranya diingatkan. Diingatkan melalui majalisul ilmu. Nah, ya, maka doakan barokah. Perkara apa saja yang kita melihat, ya, satu bentuk keindahan atau ta'ajub terhadap ilmu seseorang, terhadap hafalan seseorang. Nah, maka doakan barokah padanya. Fal yad'u bil barokah. Tidak cukup sebatas mengatakan Masya Allah, tetapi harus mengatakan tabarakallah atau Allah ibarik fiik. Ya, subhanallah. Ya, ana pernah bersama teman beli kitab Arba'in Nawawi. Dia ta'ajub terhadap kitab tersebut tanpa mendoakan barokah. Ini sebaik-baik kitab yang pernah ana beli. Ya, karena di situ terdapat syarah para ulama, Syekh Ibnu Taimin, Syekh bin Baz, Syekh As-Sa'di. Tidak lama bilang seperti itu, barakallahu fikum, air susu tertumpah pada kitabnya, rusak semua kitabnya. Dia ingat, ya, tidak menyebutkan, tidak yubarik. Ya, karena itu yang perkara yang disunahkan ketika kita ta'ajub kepada satu perkara untuk mengatakan Masya Allah, tabarakallah. Ketika ta'ajub itu ada pada kita, tetap kita mendoakan Masya Allah, tabarakallah. Aina'ah. Ma'ahram muslimin nabi ayya'uwa hadad dars, maka sudah sepantasnya bagi kaum muslimin untuk menjaga pelajaran ini, وما أحرى العلماء بالأخص أن يصرخوا بهذه الكلمة قوية مدوية في وجه العوام وأشباههم الذين يتبركون بالأحياء والأموات والأشجار والأحجار ظنا منهم أن هذا من الإسلام. Maka sudah selayaknya bagi para ulama ahlul ilm, terlebih khusus lagi yang mereka mendalami ilmu agama ini, memahami perkara tauhid, untuk mengumandangkan kalimat ini, ya. Nah, karena bukan perkara yang sedikit yang terjadi di umat ini. Mereka bertabarruk dengan benda-benda, ya. Apalagi senang mengoleksi benda-benda apa? Benda-benda tua. Berarti tidak boleh mengoleksi motor tua. Boleh, silahkan. Ya. Maksudnya mengoleksi benda-benda tua bersamaan meyakini ada sesuatu di balik koleksi itu. Ya. Ya, meyakininya benda ini bisa kalau dijual mahal harganya. Karena motornya sudah langka, itu udah lain perkaranya. Ya, tapi meyakini ada perkara-perkara yang bisa memberikan manfaat, menolak madarat. Nah, yang mengharuskan dia untuk menjaga itu, setiap malam Jumat dimandikan dengan air yang berisikan 7 kembang. Ya. Repot, keluar biaya untuk itu. Diperbudak oleh benda mati. Di atas keyakinan yang batu. Karena kalau tidak dimandikan nanti ngamuk katanya kerisnya. Ya. Subhanallah. Waliyadzubillah. Maka untuk mengumandangkan kalimat ini, ya, dengan qawiyah madwiyah, dengan menahan teriakan, maksudnya adalah tidak bosan-bosan untuk menyampaikan perkara ini, mengingatkan kaum muslimin bahwasanya demikian adalah perkara yang diharamkan di dalam syariat. Yang mereka mengumandangkan kalimat ini di hadapan mereka orang-orang awam yang semisal dengan mereka, yang senangnya bertabarruk kepada bil ahya, terhadap orang-orang yang masih hidup. Hanya ya ikhwan dari kalangan, ya, orang-orang yang terjatuh beragama dengan mimpi-mimpi. Ya. Subhanallah. Ya. Di tempat kami di Tangerang, ya, sudah meninggal Pak Kiainya. Itu orang yang tabarruk bih. Ya, ngambil barokah darinya. Ya. Jadi, di antara mereka ngambil barokah dari air yang telah disiapkan di dapur rumahnya. Datang mengambil. Air itu nanti dibawa ke Pak Kiai untuk didoakan. Sambil ngasih uang. Ya, kalau antum mau tahu, para kelevikum, uang itu enggak cukup di kantongnya. Itu di sekeliling kamarnya itu uang semua lantai. Karena kami pernah mendatanginya, ya, ketika belum memahami tentang Islam. Ya subhanallah. Tidak sampai di situ, setelah acara mendoakan air, sang kiai ini keluar menuju mejanya, maka dari pintu kamarnya itu dikejar oleh orang-orang. Ketika itu kita bingung, kenapa ini? Ternyata cuma sebatas untuk bisa menciumnya. Ya subhanallah, mencium. Ya. Sampai pakai itu duduk di tempat. Ah, baru. Dah, ceritanya yang religi-religi lah. Ya. Di sana telah datang beberapa malaikat katanya. Turun karena tidak lama lagi kita akan mengadakan acara haul. Haul apa itu? Haul Abdul Qadir Jailani, ya. Naam. Subhanallah. Dan dia akan dibenarkan. Ya. Sekarang sudah meninggal. Nah, itu masih di sini uang juga. Ya, ketika di akhir ta'limnya orang datang ngambil barokah dari dia, tabarruk dengan jasad dia. Subhanallah. Innalillah. Dan sekarang kuburannya diagungkan di tempat itu, diziarahi. Waliyullah. Ini barakallahu fikum. Ya, tabarruk bil ahya. Awil amwat atau orang yang sudah mati. Ini jelas banyak, ya kan? Mengambil barokah kepada orang yang sudah mati. Kepada Rasul alaihi salatu wasalam saja ketika beliau sudah meninggal maka dilarang kita untuk mengambil barakah. Berbeda ketika beliau masih hidup. Di antara para sahabat ada yang mengambil, menadah keringatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, rambutnya beliau. Tetapi ketika beliau sudah meninggal tidak lagi bisa memberikan pengaruh barakallahu fiikum kecuali risalahnya yang kita amalkan. Ya, datang kepada orang mati, ke wali, ya, kita baruk curhat ke kuburan, ya, Walid, ya, doain anak-anak jangan kawin dulu, katanya, biar bisa ngelunasin mobil, waliyadzubillah. Ngomong sama kuburan, minta didoakan kepada Allah, dan itu adalah kesyirikan, musyrik, mukhrijun minal millah, anil millah, yang mengeluarkan dia dari Islam. Enak, ya. Wal asjar atau pohon, sebagaimana ini, atau di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, afara'aytumul lata wal uzza. Al uzza adalah al asjar, pohon-pohon yang ada di wadi Nakhlah, ya, antara Mekah dan Taif atau Mekah dan Madinah. Nah, dan di itu diagungkan. Allah menyebutkan tiga berhala ini, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatul ukhra, karena ketiga perkara ini, ketiga berhala ini, ya, lata, uzza dan manat, mereka adalah sesembahan yang terbesar yang dimiliki oleh bangsa Quraisy ketika itu. Al uzza adalah pohon-pohon yang pada pohon tersebut ada penghuninya, yaitu jin perempuan. Yang ketika orang-orang datang kepada pohon tersebut, jin ini mengajak bicara, menyesatkan orang-orang yang datang kepadanya. Lalu ketika dibukanya Mekkah, Rasul alaihi salatu wasalam mengutus Khalid bin Walid kepada Uzza untuk dipotong, dihancurkan pohon tersebut dan dibunuh oleh Khalid bin Walid jin perempuan yang ada di pohon tersebut. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasalam mengutus Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan kepada Al-Latah. Begitu pula mengutus Ali bin Abi Thalib kepada Al-Manat, batu yang diukir, yang di situ mereka mengambil barakah dari batu tersebut. Naam. Wal ahjar, bebatuan, dhannan minhum anna hadha minal Islam. Mereka menyangka ini semua bagian daripada Islam. Wa yuzayyinu lahum dhalika man la yakhshallaha wala yarjumlaha wal yawmal akhir min ibadil mal wal jah. Maka orang-orang yang tidak takut kepada Allah, tidak pernah mengharap keridhaan dari Allah, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dari hamba-hamba harta, dari orang-orang yang gila kepada kedudukan, mereka menghias-hiasi, yuzayyin, menjadikan perkara yang demikian diindah-indahi kepada kaum muslimin. Iya kan? Bahkan sekarang dijadikan paket. Ya. Jadi travel itu bukan sekedar haji dan umroh. Ziarah ke makam-makam wali pun dijadikan satu bentuk usaha, waliyadzubillah. Nah, ziarah masyru. Mungkin kita sebagaimana Al-Ustaz Abdurrahman Mubarak menegur kita, mengingatkan kita perkara yang sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kita, yang kita memahami itu barakallahu fikum adalah ziaratul kubur, ya. Bisa dihitung, mungkin tidak pernah kita dalam setahun. Padahal itu merupakan perkara yang sunnah yang ditekankan. Ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul al-maut, tujuannya. Tetapi yang ada ini barakallahu fikum sudah keluar dari bimbingan syariat. Di dalam kaifiyahnya. Aina. Iya. Di dalam kaifiyah. Juga barakallahu fikum yang menjadi masalah. Kalau di zaman dahulu mereka mendatangi al-amwat, kuburan-kuburan yang mereka penghuninya adalah orang-orang saleh yang taat beribadah hanya kepada Allah. Di zaman kita masih diperbincangkan, diperdebatkan kuburannya kuburan dia atau bukan. Orang Banten menganggap itu kuburannya Sultan Hasanuddin. Orang Makassar mengaku kuburannya di sana. Tidak jelas keadaannya. Iya. Nah, ini barakallahu fikum. Yang untung siapa? Hah? Kuncinya. Iya kan, kuncinya uangnya banyak. Titip pesan, titip doa. Kasih uang kan, gak mungkin mau gratis saja di zaman ini. Nah, kasih. Titip ya doakan, biar usahanya lancar. Iya kan? Demikian para kalafik. Walidzubillah. Dibikin hias. وَيَسْتَغِلُّ عَوَاتِفَ الْجُهَّالِ وَسَدَدْ فَيُثَبِّتُهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ وَيَدْفَعُهُمْ إِلَى الْمُحَارَبَةِ الْحَقِّ وَالتَّوْحِيدِ. Mereka mengambil faedah dari orang-orang jahil yang tidak mengetahui perkara itu adalah bentuk kesyirikan. Dimanfaatkan oleh mereka ahlu dunia, orang-orang yang menginginkan harta dari orang-orang jahil tersebut. Iya kan? Ayo kita mendatangi ini. Berapa? Murah. 500 ribu. Coba 500 ribu kali 60 peserta, berapa itu ya kawan? Berapa? 30 juta. Masya Allah. Ya. Paket 3 wali misalnya. Ya. 30 juta. Boleh. Dimanfaatkan. Ya. Mengambil manfaat dari orang-orang yang polos, yang tidak memiliki ilmu di dalam perkara ini. Sehingga dengan itu barakallahu fikum, mereka mengokohkan kebatilan dan memukul genderang perang, ya, tanpa disadari terhadap al-haq dan tauhid. Ya, ini bentuk peperangan terhadap al-haq, terhadap tauhid yang mereka lakukan. Maka wajib untuk seorang yang memahami ilmu untuk menyampaikan bahwasanya itu adalah al-batil. Ya, kita terhadap keluarga kita yang memang terjatuh di dalam perkara itu dengan kalimat-kalimat yang baik dipahami, dengan ucapan-ucapan yang mudah mereka terima dengan hikmah, ya, agar mereka tidak jatuh di dalam perkara yang demikian. Barakallahu fikum. Ma istafadu minal hadis, yang bisa diambil dari hadis ini, an-nahyu an tashabbuh bi ahli jahiliyah, larangan untuk menyerupai orang-orang jahiliyah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa tsani tashbihun nabi alaihi salatu wassalam talabahum bi talabi bani Israil. Rasulullah menyerupakan alaihi salatu wassalam permintaan para sahabat sebagaimana permintaannya bani Israil kepada Nabi Musa. Ij'alana alihan kama lahum alihah. Yang ketiga, annal fi'la alladhi yudhammu fihi banu Israil tudhammu fihi hadhihi al-ummah idza fa'alathu. Sesungguhnya perbuatan yang Bani Israil dicela dengannya, ketika melakukan perbuatan itu, maka dicela pula umat ini ketika umat ini melakukan. Ya, apa-apa yang Bani Israil lakukan barakallahu fikum dari kalangan orang-orang yang menentang Nabi Musa, ya, maka dicela pula terhadap umat-umat ini ketika mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Bani Israil di dalam penentangan mereka terhadap al-anbiya, nabi-nabi mereka, di antaranya Nabi Musa. Rabi fil hadits tanbihun ala qaidatin saddid dharai. Di dalam hadis ini peringatan, ya, merupakan peringatan terhadap kaidah saddid dharai, menutup pintu-pintu. Rasul alaihi salatu wassalam ditutup celah ketika para sahabat minta satu perkara yang bisa mengarah kepada kesyirikan, menjatuhkan mereka kepada kesyirikan. Ditutup oleh Rasul alaihi salatu wassalam dengan menyampaikan apa yang terjadi dari kalangan Bani Israel, permintaan mereka kepada Nabi Musa. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi yang namanya kesyirikan. Ya, karena para sahabat tidak menyangka, nah, mereka menyangka yang demikian bukan bentuk kesyirikan. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menutup pintu yang bisa menjatuhkan mereka kepada kesyirikan. Al-khamis yang kelima, wa fihi alamun min a'lamin nubuwah likaunihi waqa'a kama akhbara Nabi alaihi salatu wasallam. Di dalam hadis ini ada satu pelajaran, ya, dari ilmu-ilmu an-nubuwah likaunihi, yang menunjukkan keadaan yang demikian terjadi waqa'a sebagaimana dikhabarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, ini merupakan alamat an-nubuwah, alamat kenabian pada Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. As-sadisu, yang keenam, wa fihi al-khauf min asy-syirki wa anna al-insana qad yastahsina syai'an yadhun annahu yuqarribuhu ila Allah wa huwa ashaddu ma yub'iduhu min rahmatihi wa yuqarribuhu min sakhatihi. Di dalam hadis ini al-khauf min asy-syirki, peringatan untuk seseorang takut dari kesyirikan. Bahwasanya manusia menyangka dia berbuat baik, menganggap baik satu perkara yang dia menyangka perkara tersebut bisa mendekatkan dia kepada Allah, padahal yang demikian sebaliknya menjauhkan dia dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang justru mendekatkan dia dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya, para sahabat menyangka yang demikian boleh dalam rangka untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah, ternyata yang demikian mendekatkan mereka dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah, selesai kita dari hadis yang keempat. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat, pengetahuan kepada kita, wabil khusus di dalam permasalahan al-aqidah at-tauhid. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullahu jami'an.